miskin, berintegritas. Seringkali ini menjadi kata langka yang perlu untuk dipikirkan. Mengapa? Karena seringkali kita memandang rendah tiap orang yang miskin dan menjatuhkan vonis tanpa sidang terhadap dirinya. Ya, miskin selalu diidentikkan dengan keadaan miskin moral. Miskin seringkali diidentikkan dengan ketidakjujuran dan layak dicurigai sebagai orang yang suka mencuri yang bukan miliknya. Adakah orang miskin berintegritas? Maka jawabannya, ya, dan Anda akan menemukan di kehidupan nyata. Tetapi memang, ya, Anda akan sulit mendapatkan karena ia terbilang langka. Ada kisah seorang janda miskin yang berani memberikan segala apa yang menjadi miliknya. Ia sangat luar biasa. Ia tak peduli dengan hitungan untuk dirinya. Ia hanya peduli untuk sebuah tindakan kebenaran yang membuat ia memiliki kehidupan. Semoga di keseharian kita menemukan orang miskin yang berintegritas. Dan semoga Anda yang terbilang miskin tak minder hanya karena kemiskinan, tapi boleh berbangga diri karena kejujuran. Bangunlah dalam kehidupan. Tak punya tak berarti mengambil orang punya. Tak memiliki bukan berarti iri hati, dan merampas bukan harta diri. Miskin tidak selalu malapetaka, karena miskin bisa jadi sebuah kehormatan, karena dalam kemiskinan Anda tetap memiliki kejujuran. Selamat menikmati hari-hari untuk hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Selamat bertanding dalam kebenaran, tidak terjebak dalam kesalahan. Ingat, jangan kecewa dengan kemiskinan. Karena bukan berapa kayanya Anda atau berapa miskinnya Anda, tetapi berapa terintegritasnya antara kata dan laku Anda. Betapa pentingnya hidup melakukan apa yang kita katakan, sehingga orang mengangkat tangan memberi hormat karena memang Anda layak dihormati. Miskin berintegritas memang langka, tapi bukan tak ada. Siapa yang akan memperpanjang barisan? Karena dibutuhkan pahlawan-pahlawan yang penuh kesejatian, yang berani berintegritas bahkan di dalam kemiskinan. Selamat menjadi terhormat. Bersama saya, Bigman Sirait.